Ikhwan, akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi yang hadir di Masjid Raya Cipaganti ini, juga para pendengar Radio Roja Bandung di frekuensi 14.6 Bandung dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Hidayah FM di gelombang 103,4 di Pekanbaru. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kewajiban wanita muslimah. Dan ini pertemuan kedua. Setelah pertemuan pertama kita laksanakan hari Sabtu kemarin. Kemarin kita sudah membahas dua kewajiban muslimah kepada Allah. Pertama, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang keduanya, beramal soleh. Amal soleh adalah semua amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Amal soleh adalah aplikasi atau pengamalan dari ilmu tentang Quran dan Sunnah. Dua hal tadi, iman dan amal soleh, wajib digabung, wajib disatukan. Dan kita kemarin sudah menerangkan beberapa faedah yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kedua poin tadi sudah kita terangkan pada hari kemarin. Kita lanjutkan ke kewajiban yang ketiga. Kewajiban muslim muslimah yang ketiga adalah ikhlasun niyyah fi jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat dalam seluruh amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, dengan mengikhlaskan, memurnikan seluruh agama. Pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah SWT. Oleh karena itu wajib ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal sehebat apapun tertolak. Lihat apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 37 ketika menerangkan tentang kurban. Allah berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah dari kurban itu bukanlah dagingnya, bukan juga darahnya, bukan kambingnya yang akan sampai, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, salah satu di antara wujud atau unsur takwa yang harus dimiliki adalah mengikhlaskan niat dalam seluruh amalan. Oleh karena itu, bila seseorang melakukan amalan yang secara lahiriah bagus, hebat, tapi secara batiniah dia tidak ikhlas, ditolak itu amalan. Kedua, selain ditolak juga diazab. Perhatikan Al-Quran Surah Al-Ma'un, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّمِ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang salat. Wail itu wadin finari jahannam. Lembah di dasar neraka jahannam. Itu namanya wail. Nah, wail itu diperuntukkan bagi orang yang sholat, tapi yang sholatnya pertama sahun, lalai, kedua riya. Lahiriah dari sholat yang dia lakukan bagus. Ruku, sujud, berdiri, duduk, baca fatihah, baca surat, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah. Lahiriahnya semuanya bagus. Tapi kenapa orang yang melakukan perbuatan bagus tersebut diancam dengan wail? Karena riya. Riya ini tidak hanya merusak itu amalan, tapi juga mengundang turunnya azab. Pernah enggak mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang tiga orang yang menyebabkan karena mereka lah api neraka pertama kali dinyalakan. Tiga orang ini tiga orang yang lahiriahnya mengamalkan amalan-amalan hebat, jihad sampai mati syahid. Terus yang kedua berilmu, beramal, mengajarkan ilmunya, dakwah kesana kemari dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga hartawan dan dermawan. Hebat lahiriahnya. Tapi kenapa tiga-tiganya masuk neraka? Karena tiga-tiganya meniatkan amalnya untuk dipuji orang. Jadi bukan hanya enggak dipahalai, tapi juga diazab ke dalam neraka yang sangat pedih, waliyadzubillah. Oleh karena itulah maka wajib kita mengikhlaskan seluruh niat dari semua amal kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla, agar selain diterima juga dipahalai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana agna syuraka yani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan dan dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lain, jadi niatnya dibagi dua, untuk Allah 95% umpamanya, 5% lagi untuk menarik perhatian orang, caper, untuk dipuji orang. Allah menyatakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalan, aku tolak amal, enggak diterima. Ya enggak diterima, ya diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu wajib kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam seluruh amalan, dalam arti menunjukkan, meniatkan seluruh amal kita hanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan bukan untuk meraih kepentingan dunia. Inilah yang ketiga. Keempat begini. Kewajiban keempat, al-ilm. Ilmu, belajar ilmu. Karena ilmu ini menjadi landasan bagi semua amalan. Ilmu ini yang menghasilkan iman yang hakiki. Tanpa ilmu, enggak ada iman yang hakiki. Tanpa ilmu, enggak ada amal yang berkualitas. Kenapa? Tanpa ilmu tidak akan ada keikhlasan. Makanya Imam Bukhari menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Dan ini yang membedakan seseorang di mata siapapun, yaitu ilmu. Di mata Allah, di mata sesama manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan oleh Muhammad, samakah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa? Ya pasti tidak sama ya. Dalam bahasa Indonesia ini disebut kalimat apa? Retoris, sekedar retorika aja. Tidak membutuhkan jawaban karena sudah jelas, sudah gamblang jawabannya. Sama enggak orang berilmu dan orang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Yang berilmu lebih utama dibanding yang tidak berilmu. Jadi kenapa ilmu super penting bagi kita? Pertama, ilmu itu landasan bagi seluruh amalan. Termasuk satu-satunya yang akan melahirkan iman yang hakiki ini ilmu. Coba lihat di dalam kitab Al-Usul Tsalatsah di bab-bab awal, i'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmati kau, wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Apa 4 hal ini? Pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. 4. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu pasti rugi. 3 kali Allah menekankan kerugian manusia tersebut. Pertama diawali oleh sumpah qasam ya, wal asri. Kedua inna, ada huruf taukid. Ketiga lafi khusrin, ada la taukid juga. Pasti manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang memiliki 4 perkara yang diterangkan di ayat berikutnya. Pertama orang-orang yang beriman, kedua beramal soleh, ketiga saling mewasiatkan kebenaran, keempat saling mewasiatkan kesabaran. Ini 4 yang menjadi kewajiban. Kewajiban pertama agar kita terhindar dari kerugian adalah ilmu, dan didalili oleh iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kok lafaz dalam ayatnya iman, tapi kok dilalahnya atau penunjukannya ilmu? Karena apa? Karena Ibnu Abbas menyatakan di dalam lafaz iman terkandung ilmu. Iman yang dilandasi oleh ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Itu iman yang hakiki, bukan iman ikut-ikutan. Bukan iman tuturut munding. Oh, orang Pekanbaru gak ngerti tuturut munding. Tuturut munding itu ikut-ikutan kayak kebo. Munding itu kebo. Kebo badannya gede gitu ya, tanduknya besar. Dituntun oleh anak kecil yang lemah ke tempat jagal mau disembelih ikut. Ikut, sudah dicocok hidungnya, dituntun sama anak kecil. Mau dibawa kemana? Ke jagal. Untuk apa? Disembelih, ikut. Tuturut mending itu maknanya ikut-ikutan tanpa tahu alasannya kemana, tanpa tahu dalu, walaupun itu membahayakan dirinya. Itulah yang disebut dengan tuturut munding, taklid gitu ya. Iman yang hanya tuturut munding, ikut-ikutan tanpa tahu dalil, keterangan dan alasan, tanpa ilmu, itu iman yang semu. Oleh karena itulah yang dimaksud iman di sini, iman yang lahir dari ilmu, iman yang dilandaskan pada ilmu. Karena memang ilmu itu pasti apa? Melahirkan iman. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kenapa mereka takut? Karena ilmu yang dimilikinya. Kenal kepada Allah, tahu, faham tentang Allah. Akibatnya muncul rasa takut. Segede apa takutnya? Selaras dengan kadar ilmu dia tentang Allah. Makin mendalam ilmu dia tentang Allah, makin takut. Dan takut inilah yang menyebabkan dia mengerem dirinya dari hawa nafsu, dari dosa, dari maksiat. Siapa yang takut kepada Allah lalu mengerem dirinya dari hawa nafsunya, Allah jamin surga tuh. Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih, terus wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata ya al-ma'wa. Wa amma man khafa, adapun orang-orang yang takut maqama rabbih, maqam di sini kata al-Imam Ibnu Katsir disebutnya isim zaman, walaupun bisa aja isim makan, tapi pasnya di sini isim zaman. Isim zaman adalah kata benda yang menunjukkan makna waktu. Maqam artinya waktu berdiri. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut pada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Di alam mahsyar, takutnya kepada Allah. Dan takutnya dirasakan pada waktu itu, kebayanglah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu karena takutnya kepada Allah di saat nanti itu, dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Fainal jannata hiyal ma'wa, surga itu tempat tinggalnya nanti. Dua lagi surganya. Lihat Ar-Rahman, wa amma man khafa wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbih, dan bagi orang yang takut kepada Allah ketika dia berdiri di hadapannya, jannatan, Allah siapkan bagi dia dua surga. Inilah efek dari apa? Rasa takut. Dan rasa takut tadi lahir dari apa? Ilmu. Oleh karena itulah maka ilmu melahirkan iman. Ilmu landasan bagi semua ucapan dan amalan. Ilmu ini juga menjadi penentu benar salahnya ibadah yang kita lakukan, sekaligus menjadi penentu berkualitas atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Sholat, sholat kan harus benar ya tata caranya, sesuai dengan apa? Contoh Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana cara Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika takbir? sebahu, setelinga, sepinggang, atau di atas kepala. Orang yang bodoh, yang gak tahu, gak peduli, asal angkat tangan aja. Bagaimana telapak tangan, apakah direnggangkan jarinya atau dirapatkan atau sewajarnya? Dan bagaimana telapak tangan, apakah menghadap ke bawah, apa ke depan, apa Allahu Akbar ke sini? Dibutuhkan untuk mengetahuinya, dibutuhkan apa? Ilmu. Begitu juga mengatakan sami Allahu liman hamidah, pernah enggak ngelihat ada orang sami Allahu liman hamidah ngangkat tangannya menghadap ke atas sihi telapak tangan, sami Allahu liman hamidah, kayak berdoa, pernah enggak lihat? Sering. Apa begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika sholat? Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekap, apa di dada, di perut, di pinggang kiri, di pinggang kanan, atau di bawah pusar? Nabi mencontohkan dengan gamblang dan jelas untuk tahu di mana dibutuhkan ilmu. Ya. Demikian juga ketika ruku, bagaimana tulang punggung, apakah bengkung kayak kucing bertemu musuh, atau lurus, atau bebas? Bagaimana kepala, nengadah, nunduk, atau segaris, atau bebas? Kemana pandangan, ke ujung jari ataukah ke tempat sujud ataukah bebas? Bagaimana letak tangan ketika ruku, apakah di bawah, di atas lutut, di atas paha, atau di atas petis ataukah bebas? Bagaimana jari-jarinya, renggang ataukah rapat ataukah bebas? Untuk tahu tentang hal itu perlu apa? Ilmu. Nggak tahu tentang ilmu asal-asalan, asal ruku, asal sujud, asal duduk, dan asal-asal lain, akhirnya keliru, salah. Nabi menyatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ternyata salat kita berbeda dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditolak, bisa-bisa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak mencontoh aku, amalan itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai ilustrasi umpamanya, seorang guru atau seorang atasan menyuruh ke bawahannya, bos, ke sekretarisnya, nih tolong tulis surat. Ingat aturan surat, marginnya atas bawah kiri kanan 3 cm. Jarak baris per baris 2 spasi. Hurufnya ukurannya 12. Pakai font Roman apa? Roman Times Roman. Ah. Oleh sekretaris jadi perhatikan, asal nulis aja, yang penting jadi surat. Spasinya dirubah jadi 1,5. Marginnya kalau 3 cm atas bawah kiri kanan itu boros kertas tuh. Diperkecil jadi 2 cm atau 1,5. Biar indah jadi italik. Miring gitu ya. Dan biar kebaca di board. Gitu ya. Beres, distorkan, bos, selesai, bagus. Lihat, kamu dengar gak apa yang saya omongkan tadi? 2 spasi, 2 hurufnya 12, ini kok 14, biar gede gitu. Atau apa kekecilan, biar irit bahan jadi 10. Apa yang akan dilakukan si bos itu kepada sekretaris? Apa dipuji? Kamu kreatif, bagus. Naik ya jadi direktur? Enggak. Bisa-bisa dipecat saat itu juga. Itu kalau seorang bawahan melaksanakan perintah atasan tapi tidak mengikuti instruksi yang dicontohkan, yang digambarkan. Maka bukannya diberi bonus, bahkan minimal dimarahi, dikasih SP, bahkan bisa dipecat. Kalau kepentingan surat tersebut begitu urgen, begitu super penting, bisa dipecah. Itu kepada manusia, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan semau-maunya kita beribadah. Jadi untuk bisa beribadah secara benar dibutuhkan ilmu. Termasuk untuk bisa beribadah secara berkualitas juga harus dengan ilmu. Salat umpamanya. Salat yang berkualitas itu selain tata caranya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain niatnya ikhlas, juga ada kekhusyuan. Dan untuk khusyuk bisa enggak tanpa ilmu? Enggak bisa. Wajib berilmu. Khusyuk didapat melalui penghayatan terhadap isi bacaan. Dan penghayatan mengharuskan kita faham arti dari yang kita baca. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu. Jadi ilmu itu selain melahirkan iman, selain menjadi landasan bagi semua ucapan dan amalan, juga menjadi penentu benar tidaknya amalan itu berkualitas atau tidaknya amalan tersebut. Maka dari ilmu lahir berbagai macam kebaikan. Dengan ilmu orang takut kepada Allah, takut melakukan dosa. Dengan ilmu ibadahnya benar, dengan ilmu ibadahnya berkualitas, dengan ilmu lahirlah iman yang benar, dengan ilmu ucapan perbuatan semuanya bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Maka ilmu sumber semua kebaikan. Makanya kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah akan beri ilmu kepada dia. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan dari banyak sahabat, dari Muawiyah, dari Umar. Dari Muawiyah ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi. Dari Umar dikeluarkan Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Orang itu oleh Allah dikehendaki ingin diberikan kebaikan. Yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Allah akan berikan pemahaman kepada dia tentang agama ini. Dia faham, dia berilmu tentang agama ini. Dengan ilmu lahir berbagai macam kebaikan yang tidak bisa diraih oleh orang-orang yang tidak berilmu. Termasuk kalangan para wanita harus juga memiliki semangat yang besar untuk meraih ilmu demi meraih hal-hal tadi. Demi meraih iman yang hakiki, karena iman yang hakiki dari ilmu. Demi meraih amalan yang berkualitas, amalan yang benar. Demi meraih berbagai macam kebaikan, para wanita juga harus berlomba dalam hal ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithik, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Wahai Rasulullah, para ikhwan, para laki-laki ini sering bepergian mengerumunimu untuk mendapatkan hadis-hadis darimu. Karena laki-laki tidak ada batasan untuk dekat sedekat apapun dengan sesama laki-laki. Kalau akhwat kan enggak bisa terus nempel kayak perangkok dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama dia wanita, yang kedua dia punya banyak kewajiban lain terhadap suaminya, anaknya, rumahnya gitu ya. Maka Coba buat satu hari, kami akan datang di hari itu kepadamu, lalu engkau mengajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Minta tuh, akhwat tuh minta ngaji. Kalau di Jakarta rata-rata pengajian itu lebih banyak pengajian ibu-ibu. Tiap hari ada tuh, jam 9 sampai zuhur gitu ya, karena bapak-bapaknya kerja, ibu-ibunya habis beres-beres di rumah, baru jam 8, setengah 9 berangkat. Jam 9-nya kajian, tiap hari itu penuh. Awalnya ibu-ibu, lama-lama bapak-bapaknya juga ikut. Ada yang pensiunan, rata-rata yang sudah kakek-kakek. Ada juga yang masih muda, sengaja cuti dari kantornya untuk bisa ngaji. Nah, para wanita di zaman sahabat minta, satu hari saja kami datang untuk ngaji. Apa kata Nabi SAW? Ijtami'na fi yawmi kada wa kada, fi makani kada. Coba kalian berkumpul di hari anu, di tempat anu. Fa'atahunna fa'allamahunna mimma'allamahullah. Di hari yang ditentukan. Nabi SAW pun datang lalu mengajarkan kepada para wanita ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, oleh karena itulah maka para wanita di zaman tersebut adalah wanita-wanita yang juga penuh dengan ilmu. Apalagi itu diiming-imingi oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang wanita terbaik. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis dalam kitab Sahih Al-Jami, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ay abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita menjaga sholatnya yang 5 waktu. Menjaga bukan hanya asal melaksanakan ya, menjaga semuanya lah. Di awal waktu, rukun wajib dan sunnahnya, keikhlasannya dan kekhusyuannya. Terus memelihara saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan dengan pelaksanaan saum yang berkualitas juga, bukan saum sekedar menjaga menahan lapar haus dan syahwat aja, enggak, semuanya saum. Bibirnya saum, lidahnya saum, anggota badannya saum. Saum yang paling sulit bagi para wanita biasanya saum bibir tuh, lidah. Umumnya mereka para gosiper, tukang ngegosip. 10 kata pertama bersih tuh dari gosip, masuk ke kata 11 baru mulai masuk ke ghibah ya, masuk ke celaan ke orang lain, masuk ke dusta, masuk ke segala macam penyimpangan lidah. Hatta di tengah-tengah kajian pun wanita gak bisa nutup mulutnya. Kalau saya tipe orang yang gak bisa, gak tahan mendengar obrolan ibu-ibu ketika ngaji. Setiap kedengaran ada waswisus, langsung saya tegur. Langsung saya sindir, di mana aja, tidak hanya di Bandung sini. Di Jakarta lebih sering. Tapi sesering itu wanita disindir, lebih sering lagi ngobrolnya. Jadi Rasul SAW menyatakan bila seorang wanita memelihara salatnya yang 5 waktu, memelihara saumnya 1 bulan penuh di bulan Ramadan, menjaga farajnya dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan kalian masuk surga melalui pintu mana saja yang kalian suka. Kita tahu pintu surga. Saya tanya, berapa pintu surga? 6 atau 7? Atau 7 apa 10? Oh, 8. Nah, ini orang yang berilmu gak akan terkecoh oleh pertanyaan. Pilihannya gak ada yang benar, milih yang benar sendiri. Berapa pintu surga? 8. Betul. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul SAW menyatakan, siapa orang yang berwudu lalu setelah berwudu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah, maka akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga, lalu dia boleh masuk ke pintu surga mana saja yang dia sukai. Ada pintu sholat khusus bagi orang-orang ahli sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu saum yang disebut dengan royan gitu, dan seterusnya. Nah, boleh masuk surga melalui pintu mana saja. Bagi wanita cukup melakukan 4. Pertama, memelihara sholat. Kedua, memelihara saum. Ketiga, memelihara faraj, kehormatan. Dan terakhir, yaitu mentaati suami. Di antara 4 itu yang paling berat yang mana? Yang terakhir. Mana yang terakhir itu apa? Mentaati suami. Di sini ada ego muncul. Ada perasaan banyak berperan. Kalau masalah sholat, saum, memelihara faraj, enggak ada ego, enggak ada perasaan. Karena para wanita semua merasa ini untuk Allah Azza wa Jalla, paling malas ada ya. Tapi kalau mentaati suami, ada banyak faktor yang terlibat. Dan ini yang lebih berat. Tapi yang ini, yang 4 ini bisa kalau tidak dilaksanakan merusak 3 yang lainnya. Pahala sholat rusak, pahala saum rusak kalau dia tidak taat kepada suami. Kita kan pernah membahas di daurah juga kalau enggak salah ya, di sini juga kalau enggak salah. Kalau salah afwan. Sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, thalathatun la turfa'u sholatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada 3 golongan manusia yang sholat-sholat mereka tidak akan diangkat dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal saja. Enggak terus sampai ke langit diterima oleh Allah, enggak. Alias ditolak. Siapa ketiga golongan ini? Salah satunya adalah wamra'atun batat wa zawjuha anha ghadib aw sakhit. Ya. Wa in kathurat salatuha wa siyamuha, disebutkan begitu. Seorang istri tidur. Tibra itu nyenyak. Dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Walaupun dia rajin sholatnya, rajin saumnya itu, enggak akan diterima. Rusak itu. Saumnya ikhlas, khusyuk, berkualitas, rajin. Sholatnya begitu, saumnya begitu, baca Qur'annya begitu. Ke suaminya enggak taat. Rusak itu. Enggak diterima itu. Makanya Nabi SAW berkata kepada seorang wanita, unzuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naru. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maknanya suamimu menjadi penyebab kamu ke surga atau ke neraka, dilihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Apa enggak sayang kepada sholat? Apa enggak sayang kepada saumnya, kepada ibadahnya? Kalau ternyata semua itu harus rusak karena tidak mentaati suaminya. Makanya yang terberat dibanding sholat, dibanding saum, dibanding memelihara faraj, sholat banyak wanita yang mampu melakukannya. Saum juga begitu. Memelihara kehormatan, ya apalagi dengan pakaian yang tertutup. Tapi yang keempat ini lebih berat. Tapi ini yang merusak yang lainnya kalau ini tidak dilaksanakan. Nah, cuma empat. Bisa enggak keempat poin ini dilaksanakan tanpa ilmu? Tidak. Tadi sudah dijelaskan untuk bisa memelihara sholat yang lima waktu secara berkualitas dibutuhkan ilmu. Untuk memelihara saum sebulan penuh lamanya bulan Ramadan dibutuhkan ilmu. Untuk memelihara kehormatan diri dibutuhkan ilmu. Untuk mentaati suami juga dibutuhkan ilmu. Emang ilmu apa yang dibutuhkan untuk mentaati suami? Banyak. Pertama, ilmu sebagai stimulan, sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada kita untuk taat kepada suami dan takut kalau durhaka kepada suami. Diberikan umpamanya iming-iming tentang hadis Asma binti Yazid. Ya Rasulullah, engkau ini diutus oleh Allah kepada laki-laki dan wanita. Kami beriman kepada engkau. Tapi para laki-laki diberi keutamaan dengan sholat Jumat, mengurus jenazah, dan jihad di jalan Allah. Tiga ini tidak diwajibkan kepada wanita. Tidak disyariatkan kepada wanita. Ya. Ketika laki-laki berjihad, kami yang memelihara harta mereka, menjaga harta mereka, mengasuh anak-anak mereka, mencucikan pakaiannya, beres-beres di rumahnya, gitu kan? Menjaga anak-anaknya, dimandiin, dididik, gitunya, disisir rambutnya dan seterusnya. Nah, apakah pahala yang Allah berikan kepada kami sama enggak tuh dengan pahala yang diberikan kepada laki-laki dengan jihadnya, dengan mengurus jenazahnya, dengan jumatan? Tahu enggak mengurus jenazah itu pahalanya segede apa? Dua kirat. Dua kirat itu segede apa? Dua kali gunung Uhud. Gede banget. Itu ditimbang. Timbangan di dunia gak ada yang bisa cukup untuk menimbang gunung Uhud tuh, saking gede dan berat. Timbangan apapun yang dibikin oleh manusia untuk menimbang gunung Uhud, pejet itu. Karena apanya? Karena berat. Itu ngurus satu jenazah, dua kirat, dua gunung Uhud. Coba kalau 10 jenazah. Tapi jangan dari hadis ini difahami berharap mudah-mudahan tiap hari ada yang mati. Jangan. Biar dapat pahala gede terus. Jangan. Jumatan begitu, apalagi jihad. Menang kalah gak ada ruginya. Kalah sampai mati syahid. Menang ya kemuliaan, ya harta rampasan perang, ya pahala besar, ya dosa berguguran. Wah, luar biasa, gede. Makanya resiko dari jihad juga gede. Sedangkan kami ini kaum wanita di rumah, idek liher di bumi. Nah, idek liher itu apa? Muter-muter di rumah aja, ngepel ya, nyuci, masak, ngurus anak-anak, gitu kan. Suami enak. Mau pergi, si baju tinggal pakai, sudah pakai setrika, rapi, harum, anget, gitu ya. Siapa yang sibuknya? Istri. Terus gimana pahalanya? Nabi selesai menyatakan kepada para sahabat, hey para sahabat, pernah enggak kalian mendengar pertanyaan seorang wanita yang lebih bagus tuh, tentang agamanya nih dibanding pertanyaan wanita ini? Para sahabat semuanya menjawab tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insarifi ya Asma wakhbiri mawara'aki minan nisa. Sekarang pulang kau hei Asma, beritahukan tuh kepada para wanita yang ada di belakangmu bahwa bagusnya perlakuanmu kepada suamimu, ikhtiar kalian dalam meraih ridha suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amal-amal laki-laki yang kamu sebutkan tadi. Sebanding dengan jihad, sebanding dengan mengurus jenazah, sebanding dengan jumatan, sebanding dengan mencari nafkah dan yang lain-lainnya dengan resiko yang super kecil. Boleh dikatakan gak ada resiko fisik yang mengancam nyawa dengan kerja di rumah. Nyuci piring tidak mengancam nyawa. Nyuci baju begitu juga. Nyapu, ngepel ya sedikit pegal gitu ya. Gak apa-apa, tapi luar biasa itu apanya? Pahalanya. Besar. Ini iming-iming yang menggiurkan. Coba para wanita yang tahu dan yakin, satu gucekan tangan dia ketika mencuci pakaian suaminya, entah berapa banyak dosa yang berguguran dari dirinya, entah berapa banyak pahala yang Allah kucurkan kepada dia, dan entah berapa derajat tingkatan yang akan dia naiki dengan semuanya itu. Satu gucek itu, satu pakaian berapa gucek? Dan ada berapa pakaian? Maka yakin tahu akan hal ini, setiap istri gak akan bersungut-sungut ketika mencucinya. Ini kemarin baru aja dicuci, sekarang udah kotor lagi. Gimana pakainya? Dibanting segala macam. Enggak. Karena tahu di sanalah jihadnya. Tahu di sanalah dosanya berguguran. Dengan itulah pahalanya dikucurkan. Dengan itulah derajatnya naik. Dengan itulah Allah ridha dan cinta kepada dirinya. Sebanding dengan semua keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki yang berjihad fi sabilillah. Coba ilmu yang barusan yang bersumber dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha barusan memberi dorongan enggak kepada para wanita? Ya, selama wanita itu normal. Kalau ada wanita, itu mah gak menggerakkan hati saya sedikit pun. Jangan dipilih wanita itu. Oleh karena itulah, ilmu tadi memberi motivasi yang besar untuk beramal dengan amalan yang berkualitas. Ilmu bisa menyebabkan seorang wanita bisa menjadi memelihara sholatnya yang 5 waktu, memelihara saumnya di bulan Ramadan, memelihara farajnya dan mentaati suaminya dengan dada yang lapang penuh keriduan, karena tahu itu momen untuk mengangkat derajat kemuliaan dia di mata Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah katakan, silakan kamu masuk surga melalui pintu surga yang mana saja yang kamu sukai, silakan. Mau melalui pintu sholat silakan, mau pintu royan untuk orang-orang yang saum juga silakan, mau melalui masuk pintu jihad silakan, mau masuk pintu sedekah silakan, mau masuk pintu amar ma'ruf nahi munkar silakan, bebas. Ini kemuliaan bagi seorang wanita. Tanpa harus berleha-leha memperta roh, tanpa harus berleha-leha tanpa harus berlelah-lelah, kok jadi berleha-leha, tanpa harus berlelah-lelah membanting tulang peras keringat mempertaruhkan nyawa seperti yang dialami oleh laki-laki dalam jihadnya, wanita dengan resiko yang super kecil mampu meraih pahala sebesar pahala yang Allah berikan kepada laki-laki yang berjihad fisabilillah. Tapi sekali lagi, semua keutamaan tadi hanya Allah berikan kepada wanita yang mampu memelihara empat hal tadi, dan empat hal ini gak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Untuk bisa memelihara sholat yang bagus dengan ilmu, saum dengan ilmu, memelihara faraj dengan ilmu, taat kepada suami secara teknis gampang, tapi secara psikis susah. Hanya dengan ilmu. Ilmu yang memotivasi mereka untuk taat. Ilmu yang bisa menyisihkan ego para wanita yang menghalangi ketaatan kepada para suami. Ilmu yang bisa menyisihkan perasaan para wanita yang menghalangi ketaatan kepada suami. Hanya ilmu. Disinilah pentingnya ilmu bagi para wanita. Makanya ikhwan, jangan egois ngaji sendiri. Lah istrimu udah di rumah aja lah, nanti saya terangkan kalau pulang. Diterangkannya enggak. Pulang, abi gimana tadi pengajian? Seru. Apa yang diterangkan oleh ustaz? Ya begitu aja. Ya aja. Agar mereka juga memperoleh apa yang kita peroleh. Bahkan mungkin bisa lebih. Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwa di kalangan para sahabat, para wanita banyak yang menjadi rujukan dalam hal ilmu. Lihat contohnya umpamanya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, putri dari seorang khalifah terbaik sepanjang zaman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wanita yang menjadi kekasih dari manusia terbaik di alam jagat raya ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang akan tetap menjadi istri Nabi dunia akhirat. Wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW dibanding wanita manapun. Karena seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilaik, ay Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah, wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar Rasul. Berkata Masruq, Masruq seorang tabi'in, dia bertanya, hal kanat Aisyatu tuhsinul faraid, apakah dulu Aisyah itu menguasai ilmu faraid? Tidak. Dijawab, wallahi laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-akabir yas'alunaha 'anil faraid. Demi Allah, aku melihat para sahabat besar Nabi SAW sering bertanya kepada Aisyah tentang faraid. Ini dikemukan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Abu Burdah dari Abu Musa, kata Abu Musa, ma ashkala alaina ashabi Muhammadin SAW hadithun qat, fasa'alna Aisyata illa wajadna indaha minhu ilma. Tidak ada satu hadis pun yang ragu, yang samar bagi kami para sahabat Nabi. Lalu kami bertanya tentang hadis itu kepada Aisyah, kecuali kami memperoleh penjelasan ilmu yang mendalam darinya tentang hadis ini. Ini juga dikemukan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Hisham bin Urwah dari bapaknya. Siapa bapaknya Hisham bin Urwah? Urwah. Hisham anak Urwah. Siapa bapaknya Hisham? Ya Urwah. Kata Urwah, kanat Aisyatu afqahan nasi wa ahsanan nasi ra'yan fil ammah. Kata Urwah, maraitu ahadan a'lama bitib min Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling berilmu tentang kedokteran dibanding Aisyah. Dalam masalah pengobatan Aisyah jagonya. Kata Urwah, tidak pernah aku melihat orang yang lebih paham tentang masalah pengobatan daripada Aisyah. Nah, Atha bin Abi Rabah menyatakan, kanat Aisyah tu afqahan nasu ahsanan nasi ra'yan fil amah. Aisyah adalah manusia yang paling faqih dan manusia yang paling bagus pemikirannya secara umum. Berkata Imam Az-Zuhri, lau jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'in nisa lakana ilmu Aisyah afdal. Seandainya ilmu Aisyah ditimbang dibandingkan dengan gabungan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah lebih utama daripada ilmu gabungan seluruh wanita. Berdasarkan hal itulah, maka tak heran apabila Aisyah menjadi sumber ilmu bagi para sahabat dan orang-orang setelahnya, menjadi rujukan dalam masalah ilmu. Ada enggak selain Aisyah di kalangan wanita setelahnya yang juga berilmu? Ya, hafalkan namanya ini akhwat. Seorang wanita namanya Karimah bintu Ahmad Al-Marwaziyah. Namanya Karimah, putera Ahmad Al-Marwaziyah, bukan Imam Ahmad. Dia disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kanat alimatan salihatan sami'at sahih Al-Bukhari ala kasmihani wa qara'a 'alaiha al-a'immah kal-khatib wa abul mudhaffar as-sam'ani wa ghairuhuma. Karimah bintu Ahmad Al-Marwaziyah, seorang alimah, orang yang paling berilmu, wanita yang berilmu, salihah, yang salihah. Dia mendengar penjelasan Sahih Bukhari dari para ulama yang disebutkan, dan banyak ulama-ulama lain yang belajar Sahih Bukhari kepada Karimah, di antara Khatib dan Abu Mudzafar As-Sam'ani dan yang lain-lainnya. Disebutkan wa kana dzalika min wara'i hijab, dan belajarnya itu dari balik hijab. Dia menjadi ulama yang melahirkan murid-murid yang juga menjadi ulama setelahnya. Oleh karena itulah, maka para wanita jangan ketinggalan di dalam menuntut ilmu, sehingga dirinya menjadi wanita yang baik, yang kebaikan ini tidak hanya menjadi monopoli bagi para laki-laki semata-mata, tapi wanita juga harus mampu meraih kebaikan ini, dan salah satu jalannya tentu saja adalah ilmu. Inilah keempat kewajiban wanita, yang keempat yaitu ilmu, ya, belajar, belajar dan belajar. Kelima, qiyamuha bil fara'id. Wanita juga wajib melaksanakan seluruh kewajiban. Apa saja kewajiban para wanita? Secara rinci tapi ringkas adalah sebagai berikut. Pertama, mentauhidkan Allah SWT. Dan yang keduanya, selain mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, juga hendaklah para wanita memelihara sholatnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertama, lakukan itu di awal waktu. Karena ketika Nabi SAW ditanya dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Kalau umpamanya di akhir waktu, masih pada waktunya, iya, tapi tidak di awal waktu, dan itu tidak utama. Dosa enggak? Kalau alasannya melalaikan, ya dosa. Ngong terdengar adzan, nah baru ada adzan, tenang, waktu zuhur masih panjang, 3 jam lagi. Sudah jam 2. Ayo sholat zuhur nanti sejam lagi. Yang penting kan pada waktunya masih ada. Tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, maka dosa karena melalaikan. Ada orang yang salah paham, yang penting pada waktunya, kan amal yang paling afdol itu adalah sholat pada waktunya. Nah sekarang jam 2 sholat zuhur, itu waktunya bukan? Iya, itu berarti keliru, yang dimaksud awal waktu. Dijelaskan dalam hadis lain. Kedua, selain di awal waktu, perhatikan keikhlasan, ya. Perhatikan juga kekhusyuan, perhatikan aspek mutaba'ah kepada Rasul alaihi salawatu wassalam. Ada 4 kewajiban yang terkandung di dalam sholat, yang wajib dilakukan di dalam sholat. Siapa yang mengabaikan 4 kewajiban ini, maka dia berdosa walaupun dia sholat. Apa saja 4 kewajiban yang terkandung dalam sholat yang tidak boleh diabaikan? Pertama, wajib sholat secara ikhlas. Siapa sholat yang tidak ikhlas, sholatnya sah, tapi dia berdosa dan sholatnya tidak akan diterima. Sah sih sah secara fikih, tapi dia berdosa dan mungkin sholatnya ditolak oleh Allah berdasarkan nas, ayat dan hadis yang sahih. Wajib ikhlas. Kedua, wajib juga khusyuk. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahu. Siapa yang tidak khusyuk, sholatnya sah apa tidak? Sah. Tapi dia berdosa karena tidak khusyuk. Sudah kita terangkan waktu Ramadan kemarin, membahas kitab Al-Khusyuk fi Shalah di daurah Ramadan kemarin, ya. Kesimpulan dari penjelasan para ulama berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, khusyuk itu wajib dalam sholat. Siapa orang yang sholat tidak khusyuk, dia berdosa tanpa membatalkan sholatnya. Makanya kita merasa banyak kekurangan dari sholat kita. Minimal kurang apa? Kurang khusyuk. Mungkin ikhlas bisa ikhlas, insya Allah. Kita sholat tidak ingin dipuji orang. Mau dipuji mau tidak, kita tetap sholat, kan gitu. Nah tapi kekhusyuan ini, gak semua orang bisa, dan setiap orang yang bisa tidak selamanya bisa sholat secara khusyuk. Kadang bisa khusyuk, seringnya tidak khusyuk. Ini kewajiban yang kedua di dalam sholat. Ketiga, wajib mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti contoh sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sholat tetapi nambah-nambah, ngurang, merubah sholat dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatnya sah enggak? Sah. Batal tidak? Tidak, tidak batal. Tapi dia berdosa. Dan mungkin efeknya salatnya ditolak berdasarkan hadis Nabi SAW dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan amalan yang tidak mencontoh kepada kami, itu ditolak. Dan terakhir yang keempat, bagi wanita khusus, salat di awal waktu kecuali kalau ada uzur. kecuali sholat isya yang lebih afdol, lebih utama diakhirkan, tapi tidak diawali oleh tidur. Ah, saya mah nanti sholatnya umpamanya jam 11 sholat isya, sekarang tidur dulu, nggak boleh. Karena Rasul sosok membenci tidur sebelum isya. Nah, kalau untuk laki-laki ada tambahan kewajiban apa? Berjamaah di masjid. Siapa laki-laki yang sholat sendirian di rumah tanpa ke masjid, tanpa uzur, dia berdosa walaupun sholatnya sah dan dapat pahala satu dari sholatnya. Kalau tidak berjamaah dan tanpa uzur, kecuali kalau ada uzur, baik sakit, safar, hujan gitu ya, atau rumahnya jauh dari masjid, azan dari masjid gak kedengaran gitu ya, maka tidak ada kewajiban dia untuk ke masjid. Tapi kalau ke masjid walaupun jauh, afdol, pahalanya berlimpah. Jadi pelihara sholat dengan memperhatikan hal tadi, maka sholat yang berkualitas, sholat yang Allah kehendaki sesuai dengan tuntunan syariat, yakinlah akan membawa dampak besar yang positif terhadap perilaku di luar sholat. Inilah yang Allah janjikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itulah, maka bila sholatnya tidak demikian, sholatnya kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang mutabaah, enggak di awal waktu, enggak berjamaah kalau laki-laki, maka jangan berharap sholatnya bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Sholat-sholat rajin, mencela orang tambah rajin lagi. Sholat rajin, gibah ke orang tambah rajin lagi. Sholatnya mardud, ditolak. Oleh karena itu berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud alladzinahum an sholatihim sahun. Pakai an bukan pakai fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun kan qad aflahal mu'minun alladzinahum fi sholatihim sahun. Fi sholatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya, fi di dalam salat. Kalau fawailul lil muslimin alladzina hum an, bukan fi. Tapi an, apa maknanya? Kata Syaikh Al-Utsaimin, kalau pakai an artinya dia lalai dari dampak salat seusai salat. Setelah salat dia tetap keji dan munkar. Dan kekejian dan kemungkaran seusai sholat disebabkan karena kelalaian dia di dalam sholatnya. Akibat tidak khusyuk, sholatnya tidak berbekas kepada perilaku di luar sholat. Maka wajib termasuk para wanita juga memelihara sholatnya sampai benar-benar tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Salat inilah yang pertama kali dihisab dari amalan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-salat. Wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Amal yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholat. Sedangkan amalan yang pertama kali diputuskan yang berkaitan dengan hak sesama manusia adalah tentang darah. Pembunuhan gitu ya, itu yang pertama. Tapi kalau amalan yang berkaitan dengan hak Allah, sholat yang pertama kali. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain-lain. Hadis itu hasan bukan sahih. Salat pun termasuk tiang dari agama ini. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ra'sil amri wa umudih, mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang pokok pangkal setiap perkara dan tiang dari pokok pangkal setiap perkara tersebut. Para sahabat menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menerangkan, ra'sul amri al-islam wa umudu as-salah. Pokok pangkal dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya Islam adalah sholat. Hadis ini dikeluarkan Imam Abdul Razak, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Syalal Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah menyatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang sahih. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mewanti-wanti jangan sampai kita melalaikan sholat, baik umpamanya menunda-nunda dari waktunya, apalagi meninggalkan sama sekali. Karena dosa dari meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada dosa mencuri, daripada dosa berzina, daripada dosa mabuk dan yang lain-lainnya. Kata Imam Adz-Dzahabi, fa mu'akhiru shalah an waqtiha sahibu kabir wa tarikuha bil kuliyah kaman zana wa saraqa. Liana tarka kulli sholatu tafwitaha kabirah. Fa in fa'ala dhalika marrat kana min ahli al-kaba'ir illa ayyatu. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, dia orang yang berdosa besar. Dan meninggalkan sholat sama sekali itu sama dengan orang yang berzina dan orang yang mencuri. Karena meninggalkan sholat atau melalaikannya termasuk dosa besar. Kalau dia melakukan itu berulang kali, dia termasuk ahlul kabair, ahli maksiat, orang yang berdosa besar. Kecuali kalau dia ini tobat kepada Allah SWT. Kenapa kadang disebut lebih buruk daripada mencuri dan yang lain-lainnya? Karena tidak sholat berarti merampas hak Allah, tidak memberikan hak Allah. Adapun mencuri, yang dia curi hak siapa? Hak sesama manusia. Oleh karena itu jangankan meninggalkan sholat, melakukan sholat tapi di dalam sholatnya dia melirik, berpaling, itu seburuk-buruk pencuri. Ya, Nabi selesai begitu, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Dia tidak fokus ke tempat sujud tapi ngelirik ke tempat lain tanpa membalikan badan. Baik melirik hanya mata, wajahnya tetap, ataupun dengan wajahnya muter gitu ya, bukan melirik lagi tapi apa? Menoleh. Itu seburuk-buruk pencuri. Karena yang dia curi adalah hak Allah SWT. Ini yang kedua. Kewajiban kedua bagi seorang wanita muslimah setelah bertauhid adalah sholat. Kemudian hendaklah para wanita juga menunaikan zakat apabila dia sudah kena dengan kewajibannya. Hartanya sudah sampai pada nisab. Kemudian sudah berlalu waktu 1 tahun dari disimpannya harta tersebut. Maka dia terkena dengan kewajiban zakat tersebut. Demikian juga saum apabila tiba waktunya. Demikian juga haji apabila tiba saatnya dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dan ada mahram untuk mendampinginya. Laksanakan seluruh kewajiban-kewajiban tersebut, ya. Itulah beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, tauhid, kemudian rukun Islam. Ketiga, Kewajiban yang lainnya yang juga harus diperhatikan oleh para wanita adalah al-iltizamu bil-hijabi syar'i. Berpegang teguh kepada hijab syar'i. Ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum. Sudah 1 jam 15 menit waktu yang kita habiskan. Saya khawatir ibarat gelas sudah penuh diisi air, diisi terus, apa akibatnya coba? Luber, kebuang ya. Saya lihat ini sudah penuh otaknya semua. Kalau diisi terus luber kebuang. Untuk menghindari hal itu kita break dulu, kita kosongkan dulu gelas itu. Nanti diisi lagi. Kita selingi dulu dengan door prize apa? Apa mobil hadiahnya? Motor. Ada door prize bagi khusus spesial akhwat karena ini daurah muslimah. Oh, akhwat 5, ikhwan 3. Karena ini daurah muslimah. Jadi akhwat lebih banyak jatahnya. Ikhwan 5, ikhwan 3, akhwat 5 ya. Kita mulai dari akhwat dulu. Coba akhwat ngacung, siapa yang ingin hadiah door prize? Hadiahnya buku ya, saya pikir mobil. Buku. Buku, siapa yang ingin buku? Saya enggak tahu judulnya apa karena dibungkus. Ngacung dulu. Coba akhwat panitia nunjuk 5 orang akhwat yang ngacung untuk menerima pertanyaan nanti ya. Ayo ngacung akhwat. Tunjuk oleh panitia. Satu dulu, satu aja dulu. Sudah ada yang ngacung? Ya, sudah ya. Siapkan mic. Pegang mic yang mau jawab, pegang mic. Siap ya. Saya enggak akan nanya nama, banyak ikhwan yang dengar. Pertanyaan untuk akhwat yang pertama ya. Akhwat, apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Ini materi kemarin. Ayo jawab. Mic-nya mana mic-nya? Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ayo. Ya udah, Mas, ya silakan. Betul apa betul? Salah. Setengahnya salah. Hak Allah atas hambanya benar. Bahwa hamba harus menyembah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tapi hak hamba atas Allah itu yang keliru. Bukan diberi rizki. Buktinya orang kafir yang tidak beribadah diberi rizki tidak? Diberi lebih gede kepada kita dibanding kepada kita ya. Mau direlat? Sok relat. Kalau enggak taluk di silakan. Kemarin dia ikut kajiannya sakit enggak tahu. Ketahuan. Barakallahu fiik. Ikhwan apa? Sok apa? Allah tidak akan mengazab orang yang ya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Barakallahu fiik. Silakan. Ahwat yang barusan, karena ada satu poin yang benar, kasih. Minimal dengan keberaniannya menjawab sudah punya kredit poin tersendiri. Kasih ya. Kedua, ahwat. Ada? Sudah siap? Sudah ada yang kedua? Siap. Baik. Ahwat yang kedua kemarin hadir enggak? Kalau hadir saya kasih yang kemarin, kalau enggak hadir saya kasih yang sekarang. Tapi jangan bohong. Hadir? Ya? Hadir. Baik. Ahwat yang kedua, sebutkan 3 saja dari 7 perkara yang membinasakan yang wajib dijauhi. Kemana ada 7 ya hadisnya ya? Ayo sebut. Satu. Syirik kepada Allah. Dua. Zikir. Tiga. Membunuh jiwa yang Allah harapkan kecuali dengan cara yang benar. Empat. Memakan harta riba. Lima. Menemukan haid. Memakan harta haid. Enam. Berpaling dari medan perang. Tujuh. Membunuh wanita-wanita muslim untuk berbuat keji. Kayaknya baca ya. Barakallahu fiik. Kasih hadiah untuk pembacanya. Ketiga, ada ahwat? Ketiga, sudah siap? Sudah, kemarin hadir apa enggak? Hadir tapi telat. Nah, jadi ternyata salah satu yang telat ini. Pertanyaan untuk ahwat yang ketiga, materi terakhir kemarin. Kemarin juga saya telat karena macet. Sebutkan 2 saja di antara faedah iman dan amal soleh. Kemarin sudah diterangkan berapa poin. Orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi ini. Coba sebutkan 2 aja. Diberi hidup yang baik, kehidupan yang baik. Nah, kedua, apa namanya? Terus? Ya udah kasih aja lah. Barakallahu fiik. Jadi pertama diberi kehidupan yang baik oleh Allah. Kedua tidak ada takut atas mereka dan tidak juga berduka cita. Ketiganya masuk surga dan seterusnya ya. Barakallahu fiik. Itu ketiga ya. Empat. Ihwan dulu. Cung. Ihwan. Cunghela, selain Pak Deddy siapa? Masa cuma satu dari 1000 orang? Siapa namanya? Zaki. Udah nikah belum? Sudah nikah? Oh, sudah. Sudah nikah, barakallahu fiik. Zaki. Pertanyaan untuk Zaki. Tadi kita sudah menerangkan beberapa kewajiban bagi muslimah. Terangkan 3 saja di antaranya. Pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah. Kedua, memelihara salatnya. Kalau bisa di awal waktu dan khusyuk sesuai dengan contoh Nabi. 3, menunaikan zakat. 4, berpuasa. Oh iya. Ya bolehlah, padahal bukan itu yang dimaksud. Mentauhidkan Allah, terus yang kedua ikhlas, amal soleh, ketiga ikhlasnya, dan seterusnya. Tapi itu juga boleh, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Silakan. Ahwat cuma 4. Oh, Ahwat satu lagi. Cung, Ahwat satu lagi. Terakhir. Sudah ada? Ayo, ada? Masa enggak ada? Ada? Ada ya, silakan. Siap-siap, Ahwat yang 4. Hadiahnya ambil ke panitia. Siapa nama wanita yang menjadi ulama besar, yang memiliki banyak murid, yang juga menjadi ulama? Bukan Aisyah, bukan Aisyah ya. Bukan di kalangan sahabat. Aisyah, jangan. Tadi saya sebut, siapa namanya? Jangan jawab semua. Itu. Siapa? Karimah bintu Ahmad al-Marwaziyah. Ya, barakallahu. Sudah. Ihwan satu lagi. Siapa yang mau batik? Cung. Pak Deddy masih mau? Saya kasih ke Pak Deddy dengan syarat bisa dulu jawab pertanyaan saya. Kalau enggak bisa, kebangetan. Pertanyaan terakhir untuk Ikhwan yang nanti akan diberi hadiah kalau bisa jawab dengan selamat dengan benar. Ini harusnya Ahwat deh, kenwailah. Sebutkan 4 amalan wanita yang menyebabkan dia bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang dia suka. 4. 1. Jihad. Satu apa? Apabila seorang wanita 1, 2, 3, 4 akan dikatakan silakan kamu masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Apa 4 itu? Sholat yang 5 waktu. 2 khusyuk. Itu masih sholat kan ya? Sholat. Terus saum apa? Senin Kamis. Saum wajib itu apa? Nadar. Saum Ramadan sebulan. 3. Kurang 1 gak akan dikasih itu hadiahnya. Ada 4. Hah? Sodakoh. Zakat. Zakat apa sodakoh? Zakat. Berarti nambah 5. Terus apa lagi? Taat kepada suami. Satu lagi. Sudah 4, yang 3 salah. Menjaga, memelihara farajnya, memelihara. Kayaknya ada pembisik tuh. Barakallahu. Iya. Kita sekarang udah cair lagi, udah kosong lagi ya. Silakan diminum dulu kalau ada minuman. Kita teruskan kewajiban yang 3, iltizam kepada hijab yang syar'i. Secara bahasa hijab artinya penutup. Hijab yang syar'i maknanya pakaian yang menutupi seluruh aurat wanita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن au akhawatihinna au bani akhawat ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhun au ittabi'ina ghayra ulil irbati minar rijal au at-tifl alladhi lam yadhharu 'ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara faraj-faraj mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka mengulurkan kain kerudung sampai ke dada-dada mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali ke suami-suaminya, bapak-bapaknya, bapak dari suami, atau apa? Mertua, atau anak-anak laki-lakinya, atau anak-anak laki-laki dari suaminya, anak apa? Anak tiri. Atau saudara-saudara laki-lakinya, kakak atau adik kandung ya, atau anak dari saudara laki-laki, siapa? Keponakan. Atau anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan, masih apa? Keponakan juga. Atau para wanita mukmin, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, walaupun hamba sahayanya laki-laki, tapi ingat pembantu bukan hamba sahaya. Sopir, tukang kebun kita itu bukan hamba sahaya, bukan mahram. Atau laki-laki yang sudah tidak memiliki syahwat terhadap para wanita, atau anak-anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki-kaki mereka agar terketahui perhiasan yang disembunyikan di kaki-kaki mereka. Itu beberapa orang yang seorang wanita boleh menampakkan auratnya. Suami, anak laki-laki, ayahnya, mertua laki-lakinya, gitu ya, dan seterusnya seperti yang dijelaskan tadi. Hijab harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Pertama, yasturu jami'al abdan, harus menutupi seluruh badannya. Ini perkara yang diikhtilafkan di kalangan para ulama, apakah wajah termasuk yang wajib ditutup apa tidak. Jumhur ulama menyatakan iya wajib. Karena apa? Karena bagian yang paling mengundang fitnah bagi laki-laki, bagian mananya? Wajahnya. Bagian mana yang pertama dipandang oleh laki-laki dari tubuh wanita? Kakinya? Bukan. Kalau tuh ada yang minta kakinya dulu, kalau enggak napak berarti kuntilanak. Itu hanya ada dalam guyonan, dalam dongeng. Kenyataannya tidak. Yang paling pertama dilihat apa? Wajah. Yang paling menarik apa? Wajah. Yang membuat laki-laki terfitnah adalah karena wajah. Bagian lain jarang dilirik. Luh itu tangannya mulus, ada yang gak yang begitu? Enggak. Tapi walaupun mulus semua, tapi wajahnya kayak kuntilanak, enggak. Enggak jadi itu. Itu wajah. Makanya kalau bagian kaki, bagian tangan yang fitnahnya lebih kecil sudah wajib ditutup, apalagi bagian wajah. Ayat dari surah An-Nur ayat 31 yang tadi dikatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina. Hendaklah para dan janganlah wanita menghentak-hentakkan kaki mereka untuk diketahui perhiasan yang disembunyikan di kaki. Ayat itu dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya menutup wajah. Kenapa? Karena bila memperdengarkan gelang kaki yang ada di kaki itu kan tertutup oleh pakaian. Memperdengarkan enggak boleh. Apalagi memperlihatkan kakinya. Memperlihatkan kakinya jauh lebih tidak boleh. Karena apa? Besar mana fitnah yang ditimbulkan oleh perhiasan yang dipakai atau fitnah yang ditimbulkan oleh kaki wanita yang mulus? Lebih besar fitnah yang ditimbulkan oleh kemulusan kaki wanita. Maka kaki wanita wajib ditutup. Sekarang pertanyaan, besar mana fitnahnya, kaki apa wajah? Wajah. Kalau kaki wajib ditutup, wajah lebih wajib lagi. Dan banyak dalil lain. Ini dalil jumhur ulama. Syekhul Islam mengarang sebuah buku yang berjudul Hijabul Mar'ah Muslimah wa Libasuha fi Shalah. Hijab wanita muslimah dan pakaian mereka di dalam salat. Di dalamnya ditekankan wajibnya wanita menutup wajah. Syekh Al-Utsaimin menyusun kutub dengan judul Risalatul Hijab, juga menekankan wajibnya menutup wajah. Demikian juga Syekh bin Baz dan yang lain-lain. Ada enggak yang tidak mewajibkan? Ada. Salah satunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan afdal. Tapi sudah saatnya disosialisasikan, dimasyarakatkan. Dalam hijabul mar'ah muslimah beliau menyatakan itu afdal. Dikritik habis-habisan. Yang paling pedas umpama Syekh Humud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala, bahwa pendalilan beliau itu lemah. Kritikan itu mendorong beliau untuk mengkaji lagi. Lahir buku yang kedua. Beliau menyatakan, semakin mendalam kajian saya tentang hal ini, semakin yakin bahwa wajah tidak wajib ditutup. Kekeh. Tapi ilmiah, walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Termasuk Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ayah dari penulis buku yang sedang kita bahas ini, mewajibkan menutup wajah. Makanya putrinya yang menulis buku ini menekankan kriteria pertama dari hijab syar'i adalah menutup seluruh tubuh, termasuk wajah. Ahwat yang setelah menelaah secara objektif, adil, ilmiah ya, berkesimpulan wajib pakai. Karena kalau enggak dia berdosa karena meyakini kewajiban. Tapi ahwat setelah menelaah yakin ini afdol, pakai juga karena afdol. Tapi kalau dia tidak pakai, dia tidak berdosa. Ikhtilaf di kalangan para ulama akan tetap berlangsung sampai hari kiamat. Sikap kita gimana? Tadi ambil yang kita yakini, toleran kepada pendapat yang tidak kita ambil. Maka akhwat yang bercadar tidak boleh mencela yang tidak bercadar. Dan yang tidak bercadar tidak boleh juga mencela yang bercadar. Itu berlebih-lebihan, itu lebay, itu masa semua ditutup. Gak laku loh, jomblo loh. Kenyataannya yang bercadar lebih dulu laku. Oleh karena itulah, maka ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Kedua, ayyakuna safiqan la yashifu wa la yakhifu. Kedua, hendaklah pakaian itu longgar, tidak ketat. Jangan sampai ahwat dikatakan siga leupeut. Orang Pekanbaru gak ngerti apa itu leupeut. Leupeut itu sejenis lontong tapi lebih gede. Gendut Terus di tengah-tengahnya itu diikat oleh apalah ikatan, sehingga kelihatan ada seperti apa namanya lekukan pinggang dari leupeut. Terus dibungkus sama apa? Daun pisang. Jadi mencetak daun pisangnya itu ke bentuk leupeutnya. Nah, wanita yang berpakaian dengan pakaian ketat sehingga mencetak bentuk tubuhnya seperti leupeut. Itu ada leupeut berjalan. Lebih baik ketika melihat akhwat yang ketat begitu ingat ke leupeut daripada ketika lihat leupeut ingat ke akhwat. Jadi ikhwan, ketika melihat leupeut jangan dibayangkan akhwat. Tapi kalau melihat akhwat kayak gitu, bayangkan leupeut. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum sayyab ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usahunna ka'asnimat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhat al-ma'ila la yadkhulna al-jannah wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Kata Nabi SAW, ada dua penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya dua kelompok ahli neraka ini di zaman Nabi tidak ada, tapi kelak akan muncul. Adapun yang pertama, orang-orang yang memegang cameti, memegang pecut seperti ekor sapi, lalu dia memukuli orang-orang dengan cametinya itu, dengan pecutnya, dengan apa pecutnya, dengan cambuk. Cambuk itu kekuasaan. Dia berkuasa dan zalim dengan kekuasaan. Dia mendzalimi rakyatnya, mendzalimi orang-orang yang menjadi bawahannya dengan kekuasaan. Ini bisa penguasa ke rakyatnya, dari mulai tingkat presiden sampai tingkat RT. Bisa umpamanya di sebuah perusahaan, bos yang zalim kepada bawahannya. Bisa di sebuah organisasi, para pengurus intinya mendzalimi pengurus-pengurus bawahannya dan seterusnya. Itu diancam dengan ancaman neraka. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mumilat, makna mumilat memiringkan. Makna memiringkan adalah dia menggelincirkan orang lain dengan auratnya yang tidak tertutup. Laki-laki yang melihatnya jadi ngiler, jadi bermaksiat, jadi menghayal, jadi terjerumus dia ke dalam perbuatan maksiat setelah melihat seorang wanita yang mengumbar auratnya. Mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhat al-ma'ilah. Kepala-kepalanya itu seperti punggung unta yang miring. La yadkhulna al-jannah. Wanita-wanita itu tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan bahkan tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga tercium dari jarak sekian, sekian, dan kesekian. Ketika para ulama menjelaskan makna wanita itu berpakaian tapi telanjang, artinya berpakaian, tapi pakaian itu pertama tidak menutup seluruh aurat, hanya sebagian. Sebagian aurat tertutup, sebagian lainnya terbuka. Ini pertama. Kedua, mungkin dia berpakaian menutup seluruh auratnya, tapi bentuk tubuhnya masih menjadi fitnah. Bentuk tubuhnya tercetak. Karena dia meyakini bodinya bagus, seksi gitu ya. Kalau ditutup sayang, orang-orang gak tahu body saya seksi. Makanya memakai baju yang ketat. tercetak bentuk tubuhnya, kelihatan, wah ini badannya bagus, tukang olahraga ini, tukang fitness ini, pasti kondisinya fit banget, tenaganya kuat banget, dan seterusnya kan. Mereka memamerkan bentuk tubuhnya dalam rangka caper juga, mencari perhatian laki-laki yang memandangnya. Makanya terancam wanita itu dengan ancaman neraka. Jadi tidak boleh ketat. Jadilah ahwat-ahwat sejati dan jangan jadi lembut yang menampakkan bentuk tubuhnya. Ketiga, alla yakuna fatinan aw zinatan fi nafsihi. Jangan sampai pakaian itu sendiri merupakan sumber fitnah dan perhiasan yang lebih memperindah dirinya sendiri. Sekarang ini banyak jilbab model gaul dengan berbagai macam cara. Dengan cara apa? Mereka merekayasa bentuk jilbab sehingga lebih menarik bagi laki-laki yang memandangnya. Mereka gak sadar bahwa di jilbab itu untuk menutupi keindahan dari laki-laki yang tidak berhak atas dirinya. Tutupi keindahan itu. Jangan diobral ke semua laki-laki. Murah meriah, bukan murah meriah lagi, bahkan gratis gitu ya. Jangan sampai berprinsip untuk apa punya wajah cantik dan badan seksi kalau kita tidak bisa berbangga-bangga di hadapan laki-laki dengan itu. Nah, itu prinsip orang yang jualan. Dipromosikanlah dirinya agar orang-orang naksir, agar orang-orang berminat kepada dirinya. Coba jangankan orang, barang atau makanan kalau dia mahal harganya bahkan langka, apakah diobral secara terbuka, dilihat, dicolek oleh setiap orang, ataukah disembunyikan? Disembunyikan. Coba lihat berlian emas, apakah dipajang di emper jalan? Ayo emas ini mahal, emas ini. Setiap orang lihat, dilirik-lirik, gak jadi ya. Apa begitu? Enggak. Disimpannya di mana? Di etalase. Etalase itu dikunci, terus pakai rangka besi ya. Tidak hanya cukup dengan kaca, kaca bisa dipecahkan nanti, tapi pakai rangka besi. Setelah itu dipasangi alarm. Setelah itu dipasang kamera CCTV. Orang yang mau kesana gak sembarangan. Kalau kelihatan orang-orangnya dekil, kumal gitu, itu berlian berapa? Ini mau beli atau sekedar nanya gitu ya? Gak akan dipercaya. Tapi kalau berdasi, kemudian penampilannya seperti orang kaya, dompetnya kelihatan kartu, semua kartu utang, baru itu berlian berapa tuh? Sekian pak. Bisa lihat gak? Serius gak mau beli? Cuma lihat-lihat. Itu begitu dulu. Mahal itu, gak sembarang orang. Tapi coba kalau barang murahan, apalagi loak, diampar di pinggir jalan, ayo 1.003, 1.003, tambah odol 1, kan gitu. Kita umpamanya mau beli pisang goreng, comro, bala-bala, gorengan-gorengan gitu ya. Ada yang disimpan di etalase pakai kaca ya, ditutup, ada lampu yang memanaskan, atau yang dipajang terbuka, lalat, nyamuk, debu. Orang, ini berapa pisang, dilihat, dicium, masih hangat nih. Nah, jadi ya, 10 orang yang kayak gitu ya, tangannya bekas megang apa gitu dan seterusnya. Itu kuman itu. Maka dikasih pun kita gak akan mau. Itu barang murah. Demikian juga wanita. Wanita apakah mau menganggap dirinya barang mahal yang tidak bisa sembarang orang melihatnya, menyentuhnya, atau mau menjadikan dirinya menjadi barang rongsokan? murah meriah gratis, siapapun boleh memandang dirinya secara bebas, boleh menyolek dirinya secara bebas. Makanya pakai you can see, you can touch me, you can do, do apa? Do everything. Itu murah meriah, gak ada harganya yang kayak begitu. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, diperintahkannya wanita untuk menutup aurat dalam rangka menjaga kemuliaan mereka, bukan dalam rangka membatasi kebebasannya. Logika manapun, tradisi manapun, kalau orang itu terhormat, mulia, dan sangat diagungkan, itu dijaga ketat. Pernah gak presiden jalan-jalan ke mall tanpa ada pengawal? Enggak. Bolehkah umpamanya di kerajaan, di negara lain yang berbentuk kerajaan, dipimpin oleh raja atau ratu, orang-orang berhak boleh secara bebas bersalaman di tengah jalan? Enggak, mereka enggak boleh seperti. Karena apa? Mereka sangat mulia dan dihargai, dimuliakan dan dihargai. Tradisi dimanapun begitu, logika orang manapun begitu, semakin berharga seorang, semakin dijaga. Nah, cuma para wanita muslimah dijaganya oleh pakaian yang menutupi aurat. Jangan sampai pakaian itu sendiri menjadi fitnah. Dari segi warna, dari segi potongan, dari segi aksesorisnya, ditempel Snoopy, ditempel Tom and Jerry, ditempel juga Goofy, ditempel gogok semua itu. Binatang-binatang najis semua. Untuk memperindah penampilannya. Itu perhiasan yang harus disembunyikan. Itulah yang keberapa? Ketiga, keempat, kriteria keempat, hendaklah tebal sehingga tidak transparan, tidak tembus pandang. Karena apa? Karena walaupun umpai longgar, tetapi tembus pandang menampakkan warna kulit si pemakainya, maka itu pun sama dengan masih memperlihatkan auratnya. Kelima, tidak boleh memakai wewangian atau parfum. Karena siapa wanita yang memakai wewangian atau parfum, sama saja dia dengan berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza sta'tarat famarrat 'alal qaumi la yajidu rihaha fahiya zaniyah. Apabila seorang wanita memakai parfum lalu lewat di hadapan kaum laki-laki, lalu laki-laki itu mencium aroma parfumnya, maka wanita itu pezina. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza syahidat ihdakunnal masjid falatamusatiba." Kalau salah seorang di antara kalian, hai para wanita, mau pergi ke masjid, maka jangan mengenakan parfum. Menunjukkan boleh memakai parfum kalau di rumah, khusus untuk suami. Jangan terbalik. Di hadapan suaminya seminggu enggak mandi gitu ya. Suami di dekat dirinya itu nahan nafas. Pas mau keluar mandi, setengah jam mandi, sabun satu botol habis, lalu dipakai parfum keluar, maka itu terbalik. Keenam, tidak boleh bertasyabuh dengan pakaian laki-laki, apalagi memakai pakaian laki-laki. Pak, pakaian saya kotor semua, pinjam ya, punya papa. Boleh pakailah suaminya, maka tidak boleh bertasyabuh. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak boleh bertasyabuh dengan wanita-wanita kafir. Inilah tujuh kriteria dari pakaian hijab bagi para wanita. Ikhwat, ikhwan dan akhwat, kita nampaknya baru poin ketiga dari kewajiban para wanita kepada Allah dan kepada agamanya. Padahal ada bab-bab lain yang sebenarnya tidak kalah pentingnya harus diketahui oleh para laki-laki, oleh para wanita. Nanti bab keduanya kita membahas kewajiban wanita kepada suaminya. Ketiga, kewajiban wanita kepada anak-anaknya. Keempat, kewajiban wanita kepada orang tuanya. Kelima, kewajiban wanita kepada tetangganya. Keenam, kewajiban wanita kepada kaum kerabatnya. Itu belum bisa kita bahas karena waktu yang terbatas. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah habis. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Di meja saya sudah banyak pertanyaan, tapi kalau ada akhwat yang langsung mau bertanya, silakan pegang mic, langsung boleh memotong ucapan saya. Ya akhwat ya. Kita mulai pertanyaan dari yang pertama. Kita harus mentaati suami, tapi kalau suami tidak mengizinkan untuk pergi ke masjid taklim atau pengajian, bagaimana? Dosakah kalau kita tetap berangkat? Iya dosa, tidak boleh. Terus bagaimana? Coba lihat alasannya. Kalau alasannya betul-betul syar'i, upaya suaminya butuh istrinya karena ada keperluan yang membutuhkan bantuan istrinya, atau karena ada orang tua suaminya baru datang, ya jangan dulu ngaji, ada tamu, ada sesuatu yang perlu. Tapi kalau umpamanya tidak ada alasan, khawatir istrinya jadi sering nyindir ke dia, khawatir istrinya jadi bawel, akhirnya tidak mengizinkan, maka patahkan argumentasinya. Bilang bahwa kalau saya ngaji, saya akan lebih soleh, saya akan lebih taat, saya akan lebih patuh, saya akan lebih menyenangkan gitu. Sebab itulah hasil dari ngaji. Jangan sampai hasil ngaji isinya atau pulangnya nyindir terus ke suami, isinya menyalahkan terus kepada suami. Ya suami pasti akan melarang, oh ini hasil kamu ngaji ya, lebih pintar kamu dari saya, gak boleh lagi ngaji. Siapa ustadz? Ustadznya dibawa-bawa. Ini ustadz mengajarkan ajaran sesat, membuat suami istri menjadi berani berbuat apa namanya menentang kepada suami. Pasti akan melarang. Tapi kalau istri setelah ngaji berubah menjadi baik, tadinya bangunnya jam 6, sekarang jam 3 sudah bangun tahajud, suaminya bangun sudah beres semua, kopi sudah panas, semua pakaiannya sudah disetrika, semakin perhatian, Pak, apa yang harus saya persiapkan sebelum kepergianmu ke kantor? Ini pakaian sudah masih hangat disetrika, ya wangi gitu. Ini kaos kakinya, ini laptop, ini HP, ini tas, apalagi kalau-kalau ada yang ketinggalan. Suaminya kaget, kok istrinya gak biasa begini, biasanya cuek. Biasanya suaminya pakai kaos kaki yang mana gak tahu istrinya. Biasanya kalau pas mau pakai pakaian, mana baju saya? Belum serika. Serika dulu oleh suaminya. Sarapan belum ada, ah udahlah di kantor aja nanti, kan begitu. Kok sekarang semuanya tersajikan? Kaget suaminya, kok kamu berubah menjadi baik, kenapa? Ini hasil ngaji. Ustaz saya menyuruh setiap istri kayak begitu. Siapa ustaznya? Saya akan suruh adik-adik perempuan saya begitu. Saya akan expose berita ini ke kawan saya. Siapa yang mau istrinya jadi soleh, suruh ngaji itu kayak istri saya. Promosi itu. Insya Allah pengajian akan lebih semarak ya. Wallahu a'lam. Mungkin selama ini suami-suami melarang istrinya ngaji karena berita yang ada, sehabis ngaji jadi berantem dengan suaminya. Ini yang keliru, ini yang salah. Jika seorang akhwat tidak ada mahram untuk datang ke majelis ilmu, apakah sebaiknya cukup mendengarkan radio di rumah? Kalau sampai safar, iya tidak boleh, cukup dengan radio. Tapi kalau hanya di dalam kota, enggak perlu mahram. Karena bukan musafir, asal izin umpah ke suami atau ke orang tua, ke wali. Saya mau ngaji, ya insya Allah jam sekian juga sudah. Oh boleh, silakan. Tanpa harus ada mahram, kalau di dalam kota sendiri. Tapi kalau keluar kota sampai safar, iya itu tidak boleh. Bagaimana cara kita meniru sikap sifat Aisyah? Sikap sifat Aisyah. Sikap, ya ada sikap. Sikap dan sifat Aisyah. Antum baca deh. Sikat apa sikap? T apa P? T ya? Tuh, T. Saya yakin zaman saya sekolah T tidak berubah sampai sekarang. Bagaimana meniru? Pertama pelajari akhlak-akhlak Aisyah, kebiasaannya seluruhnya semendetil mungkin, lalu terapkan, itu aja. Bagaimana hukumnya berobat dengan membacakan ayat Quran pada air kemudian diminumkan? Boleh, Nabi SAW melaksanakan, para sahabat juga melaksanakan. Apa yang dimaksud dengan derajat dalam Al-Quran? Allah akan mengangkat derajat orang berilmu beberapa derajat. Derajat yang dimaksud di sini adalah derajat tingkatan di surga. Dan tingkatan di surga itu ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menafsirkan ayat itu, beliau menyatakan raf'atud darajat likathratis thawab. Tingginya derajat karena banyaknya pahala. Makanya kadang-kadang pahala oleh Rasul sesam diungkapkan dengan derajat. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya dia bisa meraih derajat ahli saum dan ahli salat malam. Maksud mencapai derajat ahli saum dan ahli salat malam, pahala yang Allah berikan kepada mukmin yang akhlaknya baik sama dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud dan ahli saum sunat. Wallahu a'lam. Apakah benar kematian itu ada yang sempurna atau tidak sempurna? Misalnya kecelakaan atau orang awam bilang ada yang nyantet, jadi tumbal. Mohon penjelasan yang seperti apa kematian yang sempurna dan kematian yang tidak sempurna. Tidak ada kematian yang tidak sempurna. Seluruh kematian ya sempurna dalam arti definisi mati ada empat. Pertama disebut terpisahnya jasad dan ruh. Kriteria kedua terputusnya hubungan jasad dan ruh. Ketiga berubah keadaan baik jasad ataupun ruh. Keempat berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Empat. Itu kriteria mati. Kalau berpisah ruh dengan jasad tapi masih ada hubungan, maka belum mati. Seperti yang terjadi pada tidur. Tidur, ruh berpisah dari jasad. Tapi masih ada hubungan. Kalau ruh mengalami beberapa kejadian lalu jadi mimpi, jasadnya tidak mengalami apa yang dialami oleh ruh. Tapi kadang-kadang ada hubungan. Kalau umpamanya mimpi main bola nendang, kakinya benar nendang, tapi lari-larinya enggak ya. Kadang-kadang waktu anak kecil bermimpi kencing, benar dia ngompol di kasur. Nah ini menunjukkan apa? Masih ada hubungan. Dan nanti akan disatukan kembali ketika dia bangun. Maka itu belum mati. Kalau toh ada istilah mati belum sempurna, itulah tidur, pingsan atau koma yang kemudian bisa bangun lagi dan bisa sehat lagi. Adapun umpamanya orang yang mati kecelakaan, mati di sihir, termasuk salah satunya adalah santet, kemudian memenuhi 4 kriteria tadi, berpisah ruh dengan jasad, putus hubungan, lalu berubah si jasad, kalau gak dikuburkan jadi busuk gitu kan, ruhnya juga pindah ke alam yang lain, maka itu kematian yang sempurna apapun penyebabnya ya. Sholat isya dikerjakan sebelum sholat tahajud, gimana hukumnya? Gak boleh menjama isya dengan tahajud, karena isya itu waktu itu berakhirnya tengah malam. Ini berdasarkan pendapat yang lebih rajih. Begitu lewat tengah malam habis waktu sholat isya. Makanya tidak boleh umpamanya ba'da maghrib tidur, jam 2 bangun sholat isya, lalu baru disambung dengan tahajud. Dia sudah kehabisan waktunya, sudah sholat di luar waktunya. Maka gak boleh. Makanya itu dibenci. Tidur sebelum sholat isya adalah hal yang dibenci. Bagaimana cara mengajak muslimah yang belum mengerti kewajiban muslimah yang sebenarnya? Ajak ikut daurah ini. Maka insya Allah dia akan faham mengerti ya. Tapi kan sudah berlalu sekarang, nanti ada lagi insya Allah. Entah kapan. Kebiasaan para ummahat kalau saling bertemu lalu mereka berjabat tangan dan cipika-cipiki. Adakah contohnya pada ummahat di zaman Rasulullah SAW tentang cipika dan cipiki tersebut? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu apakah ada nasnya, tapi ini uraf di daerah Jazirah Arab ya seperti itu. Tidak hanya kalangan wanita, tapi juga laki-laki. Maksudnya laki-laki dengan sama laki-laki ya. Para masyayikh kalau ketemu, iya cipika cipiki. Kadang-kadang mencium apanya? Mencium kening atau ubun-ubunnya. Itu salah satu uraf atau kebiasaan dalam rangka menghormati orang itu. Dan kadang-kadang ada bunyi ciuman dan basah. Ya itu teralami. Ketika para masyayikh saling bertemu, ketika para duat, para asatidah kita bertemu dengan para masyayikh, dan ketika para asatidah bertemu dengan sama asatidah, ya ada, dibolehkan, dan itu uruf yang baik. Wallahu a'lam. Bagaimana bila seorang istri hanya menghadiri majelis ilmu tanpa suami, berdosa apa tidak? Apabila suami melarang dengan alasan bahwa suami akan pulang bertepatan dengan saat kajian, maka yang harus didahulukan menuruti suami dengan tidak pergi ke kajian atau pergi? Kalau tadi ya, perginya tanpa suami itu di dalam kota dan suami mengizinkan boleh, walaupun tanpa mahram. Kecuali kalau keluar kota tidak boleh. Nah sekarang kalau umpama suami sedang pergi dan akan pulang pas berbentrokan dengan kajian dan suami melarang, jangan kajian dong, saya mau pulang jam sekian. Maka jangan. Karena apa? Karena memenuhi perintah suami wajib, fardu ain. Oleh karena itulah maka jangan pergi. Sedangkan menuntut ilmu fardu kifayah, dan apa namanya, bisa kapan lagi waktunya. Maka dahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Apabila suami menyuruh kita memakai cadar ketika keluar rumah, sedangkan orang tua tidak mengizinkan anak perempuannya bercadar, mana yang harus ditaati, suami atau orang tua? Suami. Suami nomor satu, orang tua nomor tiga. Nomor duanya siapa? Mertua. Suami dari orang tua kita. Oleh karena itu kalau suami menyuruh, orang tua melarang, taati suami. Saya seorang pengajar TPA di dekat rumah. Kadang-kadang saya mengabaikan untuk mengurus anak dan menitipkan anak kepada orang tua karena pengajarnya kurang di sekolah itu. Apakah saya berdosa? Walaupun pekerjaan rumah saya sudah saya kerjakan terlebih dahulu sebelum mengajar. Ya, tergantung. Kalau orang tua yang dititipi anak itu menggerutu, keberatan tapi kita paksa, ya kita dosa. Sudah sejak kita kecil kita merepotkan orang tua, setelah kita gede anak kita juga merepotkan orang tua. Maka tidak boleh. Cari alternatif lain, bawa anak itu ke sekolah sambil belajar gitu ya. Atau titipkan ke siapa saja. Ketika kita ngajar ada orang tua dari murid-murid kita, titip anak saya ya, jangan dicubitin. Boleh kalau mereka tidak berkeberatan. Cari cara lain. Kecuali kalau orang tua seneng, sini-sini kamu ayo ngajar biar cucu saya biar sama saya kesempatan. Seneng karena sama. Boleh, bagus. Memberikan kesenangan kepada orang tua dengan dititipi oleh cucu, bagus. Oleh karena itu, lihat madarat dan maslahat yang muncul dari hal tersebut ya. Saya sebagai perempuan atau istri harus taat kepada suami. Tapi suaminya ada kriterianya ya. Bagaimana suaminya ada kriterianya? Maksudnya kalau suaminya nyebelin gitu, apakah wajib ditaati juga? Apa begitu ya maksudnya ya? Atau hanya suami soleh aja yang wajib ditaati? Kalau yang wajib ditaati hanya suami soleh saja, maka tidak akan pernah ada istri yang taat kepada suaminya. Karena semua suami rata-rata tidak soleh. Minimal di mata istrinya yang tahu keseharian suami. Wanita lain mungkin menyangka ini soleh setiap sholat di masjid ke masjid, tapi nggak tahu kesehariannya di rumah. Ya, yang tahu siapa? Istrinya. Oleh karena itu wajibnya taat kepada suami tidak ditentukan oleh soleh atau tidaknya suami. Mau soleh, mau bejat, mau nyebelin, mau nyenengin, wajib taat selama itu di dalam kebaikan. Kata suami, tolong bikinin kopi. Walaupun umpama suami itu tadi malamnya kasar umpama, sudah marahin istrinya, paginya tolong bikinin kopi, maka wajib taat. Jangan sampai diungkit, enak aja tadi malam kamu kasar, sekarang bikin kopi, bikin sendiri. Dosa si istri. Jadi dalam perkara yang tidak maksiat wajib taat, walaupun suami itu nyebelin. Dan nyebelinnya suami, azab Allah atas si istri mungkin karena kemaksiatan atau kesalahan istri. Kalau istri mau suaminya solih, solihahkan dulu dirinya. Allah akan menganugerahkan juga suami yang soleh. Bagaimana halnya bila sang suami sudah lebih dari 1 tahun tidak mengunjungi istrinya? Hanya sebatas komunikasi lewat telepon dan transfer uang bulanan setiap bulan. Minta hadisnya agar para wanita dapat bersabar menghadapi perlakuan buruk suami. Tergantung kondisi dan alasan kenapa suami tidak mengunjungi 1 tahun. Kalau dia umpama ada tugas kerja yang mengharuskan dia meninggalkan keluarganya 1 tahun, dan istri dari awal sudah ridho, ya apa boleh buntet gitu ya, maka udah sabar. Umpamanya ditugaskan ke luar negeri sendiri, tidak boleh bawa keluarga. Atau boleh bawa keluarga tapi istrinya gak bisa ikut karena anak-anaknya masih kecil, masih sekolah, gak bisa dibawa. Umpamanya ada lagi orang tua yang harus diurus, akhirnya tidak jadi, tidak bisa ikut. Tapi suami umpamanya berusaha menjalin komunikasi, tiap hari telepon, tiap hari SMS, BBM, uang bulanan tidak pernah kurang. Ya sabar, gimana lagi? Boleh gak si istri menuntut cerai? Kalau mau, boleh. Hulu namanya. Dengan resiko seperti tadi. Ya. Nah, tapi mana yang lebih baik? Apa hulu, apa sabar? Mana aja yang lebih maslahat? Kalau dikhawatirkan suami tidak pulang, istri bisa bermaksiat, gitu ya. Daripada durhaka, boleh menuntut cerai demi menjaga dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau umpamanya dua-duanya tidak akan bermaksiat dengan hal itu dan nanti setelah setahun pulang, maka silakan bersabar. Kecuali kalau suami tidak mengunjungi istrinya itu karena zalim. Umpamanya dia tidak ada alasan bisa pulang tapi gak mau pulang, maka zalim dia. Istrinya boleh menuntut haknya. Kebutuhan istri dan anak-anak bukan hanya uang gitu. Banyak hal lainnya yang dia butuhkan selain uang. Kalau umpamanya suami tidak memenuhinya, boleh mengajukan khulu, menuntut gugatan cerai kepada suaminya kalau itu maslahat. Kadang di masjid sedang melakukan kadang di masjid sedangkan melakukan sholat tahiyatul masjid atau sunnah wajib. Kadang di masjid sedangkan melakukan sholat tahiyatul masjid atau sunnah wajib, kita kadang mau mengisi saf yang kosong atau kita mencari tempat, apakah kita tidak boleh lewat di depan mereka yang sedang sholat? Kadang kita mau pulang, mereka sedang sholat sunat. Kadang, banyak kadangnya nih. Kadang mereka tidak menerima strip, marah, kadang kita mau lewat, mana? Titik, kadang mereka duduk strip sholat di belakang pas kita melewati mereka, syukron. Oh, mungkin kita sudah selesai sholat, orang-orang masih banyak yang sholat sunat gitu, atau ada juga yang masih sholat wajib gitu ya. Kita jangan sekali-kali lewat di hadapan orang yang sedang sholat, dosa besar. Dan orang yang sedang sholat lalu ada orang lewat, halangi semaksimal yang dia bisa ya. Kecuali kalau umpamanya di depan orang yang sholat itu ada sutroh, ada penghalang, boleh kita lewat di luar penghalang itu. Kalau tidak ada gimana? Cari sutroh, letakkan di hadapan orang itu lalu kita lewat di hadapan. Kalau tidak ada maka jangan lewat di hadapannya, tapi kita lewat di pinggirnya dan di belakangnya. Maka boleh kalau di belakang, kalau di depan tidak boleh. Kalau tidak ada di belakang, semuanya penuh, ya tunggu sampai semuanya salam. Sampai dikatakan kalau seseorang berdiri selama 40 tahun, maka itu lebih baik daripada dia lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Mungkin itu maksudnya ya. Bagaimana seorang ibu yang selalu berusaha melakukan anaknya, mendakwahkan anaknya yang sudah punya suami, anaknya perempuan, didakwahi ini dia sudah punya suami, karena menantunya tersebut masih terhinggapi penyakit cinta dunia dalam kurung wahan, sehingga anak tersebut sering berselisih paham dengan ibunya. Untuk menghindari perselisihan tersebut, apakah si ibu lebih baik diam saja atau tetap melakukan mendakwahkan anak tersebut? Mohon nasihat. Bukan mendakwahkan, mendakwahi. Objek dakwah anak kita, kita dakwahi. Kalau mendakwahkan materi, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan dan seterusnya. Ini mendakwahi anaknya yang perempuan yang sudah apa? Sudah menikah. Taib. Ibu yang Allah cintai, penanya ini pasti ibu. Atau mungkin bapak ya. Tapi dilihat tulisannya ibu. Kita tidak boleh intervensi kepada rumah tangga anak kita. Biarkan mereka dengan urusan rumah tangga. Kalau kita melihat ada kesalahan, kekeliruan, jangan langsung intervensi. Umpama ada percekcokan antara anak kita dengan menantu kita, jangan intervensi. Kita hanya boleh menasihati anak kita. Umpama sebagai istri, kamu tetap tidak boleh melawan, tidak boleh kurang ajar kepada suami, tidak boleh membantah, tetaplah taatlah, perhatikan sikapmu, karena suamimu surga buat dan rakamu. Gitu aja, nasihatkan. Jangan pilih kasih mentang-mentang anak, mau salah mau benar, dibela. Menantu mau salah mau benar, diserang rame-rame. Anaknya juga setiap ada masalah dengan suami, ngadu ke ibunya, ke bapaknya, ayo serang rame-rame. Nah boleh itu orang tua yang gak benar itu. Kalau ada perselisihan antara anak kita dengan menantu, biarkan mereka itu menyelesaikan sendiri. Sudah dewasa, makanya nikah. Biarkan. Nah, kecuali kalau sudah deadline, deadlock, mereka mentok, baru minta nasihat dari orang tua masing-masing, boleh terlibat sebatas yang diperlukan dengan semangat mengislahkan, bukan membela anak kita. Bukan, mengislahkan. Jangan sampai ini anak saya, jangan macam-macam kamu sama anak saya. Belum tahu benar salahnya siapa, ya langsung ngancem gitu. Gak boleh seperti itu. Nah, kalau umpamanya menantu kita kelihatannya terlalu duniawi oriented, ya boleh kita nasihati, tetapi tidak boleh nasihat kita menimbulkan konflik antara anak kita dengan suami kita. Karena kita kasar, salah. Kamu tuh ngejar dunia terus sih, kapan akhiratnya umpamanya? Nanti suaminya akan balik memarahi anak kita. Tuh, orang tua kamu tuh marah ke saya. Ngapain, apa hak dia, kan gitu. Anak kita gak suka kalau kita sebagai orang tuanya dicela oleh suaminya. Akhirnya berantem mereka. Penyebabnya siapa? Kita sebagai orang tua. Maka jangan seperti itu, ya. Jadi boleh kita memberi nasihat kepada menantu, kepada anak kita dengan cara yang baik, yang tidak menimbulkan konflik di antara mereka, ya. Jangan ada lagi yang bertanya. Pertanyaan sudah terlalu numpuk. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Mohon nasihat untuk wanita muslimah yang akan nikah. Nasihatnya percepat pernikahan. Bagaimana jika suami terkadang bersikap menyebalkan? Apakah kita harus diem, bersabar saja? Apa sikap yang sebaiknya dilakukan? Pertama, ketika suami menyebalkan, ingat-ingat kebaikan suami yang seabrek. Untuk apa? Untuk menghindari tindakan emosional. Hilangkan dulu rasa sebel kepada suami ketika itu dengan cara apa? Membandingkan dengan kebaikan suami, dengan perhatian, cinta, kasih sayang, tanggung jawab gitu. Nah, nanti cari momen yang pas, kata-kata yang pas untuk mengingatkan suami dari sifat nyebelinnya tadi. Jadi cari momen yang tepat, jangan sampai ketika nyebelin langsung diungkapkan, bisa berantem. Apalagi biasanya mengingatkannya karena lagi nyebelin emosi. Kalau sedang emosi, kata-katanya, ekspresi wajahnya, tindakannya itu bisa di luar kendali. Masih mending kalau suaminya sabar, dia bisa menghindarkan. Kalau suami sama-sama emosional, itu bisa terjadi perang dunia ketiga. Maka langsung bandingkan nyebelin suami tersebut dengan kebaikan-kebaikannya yang banyak. Lalu nanti cari momen yang pas untuk mengingatkan. Terakhir ya, pertanyaannya tidak terbaca dan terbahas semua, waktunya sudah habis. Kalau suami tidak taat agama, apa harus taat juga kepada suami? Contoh, istrinya pingin pergi taklim tapi suami tidak mengizinkan, apa harus taat? Nah, sama pertanyaannya tadi, ya. Jadi lihat sikon, alasannya apa? Kalau suami umpama alasannya memang membutuhkan, jangan taklim. Kalau suami enggak ada alasan, khawatir istrinya jadi bawel, beri jaminan, saya akan lebih baik setelah ngaji. Dan buktikan, suami mana yang istrinya itu seusai ngaji jadi tambah baik, lalu dilarang, jangan ngaji lagi, kamu kok tambah soleh setelah ngaji? Tambah perhatian kepada saya enggak suka perhatian dibaikin begitu, saya enggak suka kamu soleh. Ada enggak yang gitu? Enggak ada. Kalau ada, gila itu. Pasti seneng. Kamu tadinya cuek, sekarang jadi perhatian. Kamu tadinya jorok, sekarang ini apik, rapi, jadi menyenangkan. Tadinya ini rumah kayak kapal habis dibom, sekarang rapi, bersih, saya jadi betah. Kamu tadinya kalau ngomong kasar, sekarang lembut, senyum gitu ya. Seneng, kenapa kamu? Ini habis ngaji, Ustaz mengajari saya begini. Aduh, baik benar itu Ustaz. Merubah istri saya yang nyebelin jadi nyenengin gitu ya. Apa melarang enggak? Enggak, pasti. Kamu jangan berhenti ngajinya ya. Kapan ada pengajian lagi, yuk saya antar. Yang sering kamu ngaji. Pasti bisa begitu. Asal ngajinya berhasil nyata. Tapi kalau hasil ngaji jadi berantakan sedikit-sedikit, jangan begitu Pak, bid'ah itu. Sedikit-sedikit itu musyrik. Makanya ngaji Pak, jangan gitu terus, neraka loh. Setelah ngaji istri saya jadi monster. Dijamin dilarang, kamu jangan ngaji lagi. Siapa ustaznya? Saya laporin ke Densus. Bisa begitu nanti ya. Ya ikhwan dan akhwat, pertanyaan masih banyak. Entah berapa puluh kertas lagi, dan satu kertasnya entah berapa puluh pertanyaan. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan Allah kembali memberi waktu kepada kita untuk melanjutkan kajian ini. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, seusai kajian ini mungkin ada beberapa pengumuman dari panitia yang penting untuk semuanya ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.